Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد معاشر الإخوة جماعة كبيرة حرمتي rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, tentunya semata-mata nikmat dari Allah, taufik dan hidayah dari Allah. Di kesempatan malam hari ini kita bisa kembali berkumpul di masjid ini untuk bersama-sama bertalabul ilm, menuntut ilmu agama. Bersama-sama kita tawasi bil haq, tawasi bis sabr, saling wasiat mewasiati di dalam kebenaran, saling wasiat mewasiati di dalam kesabaran. Masyaallah ikhwah rahimakumullah, sebagaimana yang sudah kita singgung di pertemuan yang lalu, bahwa insyaallah mulai pekan ini dan pekan-pekan berikutnya kita akan pergilirkan tema di tiap pertemuan. Dan untuk pekan pertama insyaallah kita akan membahas tentang tafsir, yang dalam hal ini nanti kita akan merujuk kepada kitab tafsir juz amma karya Syekh Al-Allamah Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah. Kita memilih pembahasan tafsir juz amma karena tentunya surat-surat di juz amma ini, juz 30, yang sering kita dengarkan tentunya dari bacaannya para imam dalam sholat-sholat. Kita sering nanti mendengarkan bagaimana imam membaca surat-surat dalam juz 30 itu. Di sisi lain juga mayoritas kita tentunya hafalannya ya masih di juz amma itu, ya kan? Jarang yang memulai hafalan dari juz 1 surah Al-Baqarah karena ayatnya panjang-panjang. Sehingga harapannya tentunya dengan kita mengkaji tafsir juz amma ini, juz 30 ini, menjadikan kita satu ketika kita sendiri yang membaca, baik dalam sholat kita ataupun dalam usaha kita menghafal di surat-surat juz amma tadi, kita bisa hadirkan dalam hati kita kandungan makna dari ayat-ayat yang kita baca tadi, yang kita hafal tadi. Juga yang kedua, ketika kita menjadi makmum, kita mendengarkan bacaan dari imam, ya, membaca salah satu surah dari juz 30 ini, kita pun bisa merenungkan makna-makna yang terkandung di dalamnya, sehingga sholat kita lebih khusyuk. Karena memang jamaah sekalian rahimakumullah, tentunya hikmah diturunkannya Al-Quran itu adalah untuk kita mentadabburi, ya kan, untuk kita mentadabburi yakni makna-makna dari ayat-ayat Al-Quran tersebut, ya. Betul, semata-mata membaca ayat-ayatnya kita akan memperoleh pahala. Satu huruf saja, satu kebaikan, yang satu kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Ya kan? Mungkin hadis sering kita mendengar bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah." Siapa membaca satu huruf saja, satu huruf dari kitabullah, bagi dia satu pahala, satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalha, satu kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Wala aqulu alif lam mim harfun, Nabi sabdakan, aku tidak katakan alif lam mim itu sebagai satu huruf, tidak. Walakin alif harf, walam harf, wa mim harf. Alifnya dihitung satu huruf, lamnya dihitung satu huruf, mimnya dihitung satu huruf. Subhanallah. Jadi orang baca alif lam mim, sudah tiga huruf dia baca, berarti tiga kebaikan. Dilipat gandakan 10 kali lipat, berarti berapa? 30 kebaikan. Apalagi kalau dia baca beberapa ayat, apalagi kalau dia baca satu muka, kebaikan yang sangat banyak. Sungguh Maha Pemurah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi semata-mata membaca itu sudah pahala. Semata-mata membaca qiraatul Quran kebaikan. Tetapi di balik itu, ya, selain kita disyariatkan membaca tadi, juga Al-Qur'an itu diturunkan untuk kita tadabbur, merenungkan kandungannya, merenungkan makna-maknanya, dipahami kandungan maknanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Sad ayat 29, Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami menurunkannya kepadamu wahai Nabi, wahai Rasul, mubarak, penuh barakah, liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya, direnungkan, difahami kandungannya, sehingga kemudian akan mengantarkan kepada amalan. Maknanya ini, kandungannya ini, diamalkan, diaplikasikan dalam kehidupan. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang berakal itu punya akal yang sehat, akal yang selamat, bisa mengambil pelajaran darinya. Ini hikmah diturunkannya Al-Qur'an, kita tadabburi. Kita ambil pelajaran di situ, kemudian diamalkan. Nah, ini yang tentunya sangat, ya, banyak kaum muslimin belum menunaikan hal ini. Karena memang kita tentunya sebagai orang ajam, ajam itu non Arab. Bahasa kita bukan bahasa Arab. Untuk mentadabburi Al-Quran itu apa? Masih berat. Belum bisa memahami kalimat-kalimat dalam bahasa Arab itu. Maka tentunya di antara yang bisa mendukung kita untuk bertadabbur tadi, dengan kita mengkaji bagaimana tafsir Al-Quran. Sehingga di situ dalam pelajaran-pelajaran tafsir kita akan lewat, oh ini maknanya ini, ini maksudnya ini, pelajarannya ini, faedahnya ini, terus demikian. Juga misalkan dalam ayat yang lainnya, dalam surah Yunus ayat ke-57, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin." Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian Al-Qur'an itu sebagai mau'izatun min rabbikum, sebagai pelajaran, sebagai nasihat dari Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya kalau kita mau mengkaji, menggali kandungan Al-Quran, subhanallah, itu adalah mau'idhah dari Rabb kita, dari sesembahan kita, Tuhan kita, Allah subhanahu wa ta'ala. Di situ mau'idhah bir Rabb, pelajaran dan nasihat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kita resapi, mau'idhatun bir Rabbikum, pelajaran atau nasihat dari Rabb kalian, Tuhan kalian. Jadi berbeda dengan buku-buku karangan manusia yang itu isinya nasihat dari orang tersebut, ya kan? Kandungan ilmu dari orang tersebut dituangkan dalam tulisan kita baca. Itu pun coba kalau kita apa istilahnya mengidolakan penulis tertentu, kita kan senang membacanya. Arahan-arahan dari dia, oh ini masya Allah, ini begini, begini, begini. Padahal itu dari makhluk. Tetapi kalau Al-Quran ini, ketika kita membacanya dan mau mentadabburinya, maka Al-Quran itu adalah mau'idhatun mir rabbikum, pelajaran dan nasihat langsung dari Rabb kalian, Allah subhanahu wa ta'ala. Wasyifa'un lima fis sudur, Al-Quran itu obat bagi apa-apa yang di dalam dada, hati, dari penyakit berupa kesyirikan, kekufuran, kejahilan, kebodohan, juga berbagai macam penyakit-penyakit hati. Obatnya dari di mana? Di dalam Al-Qur'an itu. Tapi tentunya tadi, ini bagi siapa yang bisa memahami, merenungi kandungan-kandungannya. Sehingga penyakit-penyakit hati itu ketemu obatnya di dalam Al-Qur'an. Ternyata yang semula seorang bergelimang dengan kesyirikan, kekufuran, menjadi orang yang bertauhid. Yang semula seorang barakallahu fikum hatinya dipenuhi dengan penyakit-penyakit hati, apakah itu hasad, dengki, dendam, amarah dan sebagainya, sehingga menjadi dipenuhi perkara-perkara yang menjadi obat, hatinya bersih daripada penyakit-penyakit tadi. Wahudan warahmatun lil mu'minin, Al-Quran juga sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum mu'minin. Karena hanya kaum mu'mininlah yang bisa mengambil petunjuk dari Al-Quran. Sehingga dikatakan petunjuk dan rahmat bagi kaum mu'minin. Barakallahu fikum. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala pun mencela mereka, orang-orang yang tidak mau mentadabburi Al-Quran. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an, tidak merenungi kandungan-kandungan maknanya, ataukah di dalam hatinya itu sudah terkunci? Hatinya sudah terkunci, artinya mereka memang orang-orang yang sudah terkunci hatinya, yang enggak bisa lagi mentadabburi Al-Qur'an. Nah, ini menunjukkan sekali lagi celaan bagi orang yang berpaling daripada mentadabburi Al-Qur'an. Tidak mau mentadabburi Al-Qur'an, berpaling. Allah celah mereka. Maka barakallahu fikum, sekali lagi mari senantiasa kita ya ada bentuk upaya, bentuk usaha, selain kita bersemangat qiraah, ya tilawah dari Al-Qur'an, ada usaha upaya untuk kita bisa memahami kandungan dari ayat-ayat Al-Quran tersebut. Ya, secara umum alhamdulillah ada terjemah Al-Quran, kita miliki, kita baca, sehingga ada gambaran bagaimana kandungan daripada ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran tersebut. Kita kembali kepada kitab. Dalam kitab ini, tafsir Juz Amma ini, muallif rahimahullah memasukkan di dalamnya juga untuk diikutkan dalam kandungan kitab ini adalah tafsir dari surah Al-Fatihah. Jadi sebelum beliau membahas surah An-Naba, ya kan, ayat pertama, surat pertama dari juz 30 itu, Beliau masukkan di sini pembahasan dari surah Al-Fatihah. Sehingga kita pun akan baca dari bagaimana penjelasan beliau dari surah Al-Fatihah ini, baru nanti selesai surah Al-Fatihah masuk surah An-Naba. Kita baca qala al-mu'allif rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim, surah Al-Fatihah. Summiyat bidzalik li'annahu iftataha biha al-Qur'anul Karim. Surat Al-Fatihah ini kenapa dinamai dengan Al-Fatihah? Jawabannya kata beliau, karena iftataha biha al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an Al-Karim itu dibuka dengannya, dimulai dengannya. Ya kan? Kita pertama kali buka mushaf, surah pertama sebagai pembuka dari Al-Qur'an adalah surah Al-Fatihah. Sehingga karena dengan surat inilah Al-Qur'an itu dimulai dan dibuka, maka dinamailah dengan surah Al-Fatihah. Wa qad qila, sungguh disebut oleh sebagian ulama, innaha awwalu suratin nuzilat kamilatan. Sesungguhnya Al-Fatihah ini adalah surat pertama yang diturunkan secara sempurna. Yang diturunkan secara sempurna langsung satu surat penuh. Ya, tentu kita tahu yang namanya Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada rasulnya itu tidak kemudian misalkan Al-Baqarah langsung semua, tidak. Kemudian ayat ini. Nah, Al-Fatihah ini dikatakan surat pertama yang diturunkannya itu kamilah, utuh, sempurna, langsung satu surah. Hadhihi suratu qala al-ulama innaha tashtamilu ala mujmali ma'ani al-Qur'an. Para ulama juga mengatakan bahwa surah Al-Fatihah ini mengandung global dari makna-makna Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an dari mulai juz pertama sampai juz 30 kandungan makna-makna Al-Qur'an, nah secara globalnya itu terangkum dalam surah Al-Fatihah. Ya kan? Jadi begitu banyak ayat di dalam Al-Qur'an itu semua kalau kita lihat kandungan makna-makna secara globalnya telah terangkum di dalam Al-Qur'an, yaitu fit tauhid wal ahkam wal jaza wa turni bani adam wa ghairi dzalik. Itu mengenai tauhid, mengenai hukum-hukum, mengenai pembalasan, mengenai jalan-jalannya bani adam dan yang selain itu. Nah, itu semua terangkum di dalam surah Al-Fatihah. Walidzalika summiyat ummul Qur'an. Oleh karena itu Al-Fatihah juga diberi nama dengan apa? Ummul Qur'an. Kalau makna secara anunya kan um itu ibu. Ya kan? Um itu asalnya bermakna ibu. Nah, kenapa dikatakan ummul Qur'an? Kata beliau, wal marji'u bisyai'i yusamma umman. Rujukan dari sesuatu, tempat kembalinya atau rujukan sesuatu itu disebut dengan disebut dengan induk gitu kan. Maka dikatakan surah Al-Fatihah sebagai induk Al-Qur'an karena tadi surah-surah yang lain kandungannya itu sudah terangkum di situ. Rangkum di dalam surah Al-Fatihah itu sehingga dikatakan sebagai ummul Qur'an, induknya Al-Qur'an. Wa hadhihi surah laha mumayyizatun tatamayyazu biha 'an ghayriha. Surah Al-Fatihah ini juga memiliki keistimewaan-keistimewaan khusus yang dia menjadi terbedakan dengan yang lain, punya keistimewaan sendiri daripada yang lain. Di antaranya minha annaha ruknun fi shalawat, bahwa Al-Fatihah adalah rukun dari salat-salat. Allati hiya afdalu arkanil Islam ba'da asyhadatain, yang mana salat itu adalah rukun Islam yang paling utama setelah dua kalimat syahadat. Fala salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab, maka tidak sah salat bagi siapa yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, ini penting ya, menunjukkan pentingnya surah Al-Fatihah menjadi rukun salat. Jadi salat itu tidak akan sah kalau tidak ada membaca surah Al-Fatihah. Dari sini kemudian ulama juga menerangkan, orang sudah baca Al-Fatihah tetapi terjatuh dalam kekeliruan dan kesalahan yang parah, dikatakan lahan jali, itu tetap sholatnya tidak sah. Kalau dia sebenarnya apa? Mampu untuk bisa, mampu untuk benar, tetapi dia tetap pada kekeliruannya tersebut. Beda halnya kalau orang sudah belajar maksimal untuk bisa membaca surah Al-Fatihah dengan baik dan benar, tapi sudah mentok sampai situ. Ya sudah, dia sudah bertakwa kepada Allah sesuai kemampuan dia. Fattaqullaha mastata'tum. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu jiwa kecuali sesuai kemampuannya. Nah, tapi yang jadi masalah ketika seorang sebenarnya mampu. Dia mampu untuk membaca Al-Fatihah dengan baik dan benar, ada kesempatan belajar dan masih bisa sebenarnya dibenahi, tapi dia tidak mau belajar. Maka ini sangat dikhawatirkan ketika Al-Fatihah yang ia baca itu tidak tepat, ganti huruf, ganti harokat, ada yang kurang, bisa sampai kepada tidak sah sholatnya karena tadi. Nah, maka ini memang perhatian untuk kita semuanya. Untuk kita semua, termasuk di sini para ulama sering memasukkan dalam kitab-kitab fikih mereka terkait tasjid-tasjid di dalam Al-Fatihah. Karena tasjid itu kan hakikatnya dua huruf. Huruf yang pertama disukun, huruf yang kedua berharokat. Kalau tasjidnya itu hilang ketika dia baca, itu berarti ada satu huruf yang dia tidak baca. Kalau ada yang kurang huruf, berarti hakikatnya belum sempurna dia baca surah Al-Fatihah. Ya, ini perhatian untuk kita semuanya. Ya, misalkan baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tasydidnya dibuang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tasydidnya apa? Dihilangkan. Berarti kurang. Atau juga di akhir ayat seringnya kan waladdallin, tasydidnya dibuang. Dallin. Ya, misalkan masuk ke lam dulu, tol, masuk ke lam baru lim. Nah, itu gambaran bagaimana perhatiannya ulama karena ini adalah rukun sholat, sehingga sampai disebutkan sekian tasjid di dalam Al-Fatihah agar sebagai tanbih. Ini loh, di sini tasjid, tasjid, tasjid. Jangan sampai kita ketika baca kurang perhatian, jadi kurang, ada huruf yang kurang. Kalau ada huruf yang kurang, ya tadi, ini karena rukun. Beda halnya kalau surah-surah yang lain sunnah untuk dibaca setelah Al-Fatihah, ya kan, di dua rakaat pertama sunnah. Artinya kalau tidak dibaca, sholatnya masih sah. Langsung rukuk misalnya, secara sah atau tidaknya sah. Hanya saja tentunya yang afdal ya adalah bagaimana dibaca. Jadi setelah Al-Fatihah tersebut dia baca apa yang mudah dari Al-Quran tersebut. Tapi kalau Al-Fatihah tidak, ini harus harus dibaca rukun. Ini keistimewaan yang pertama dari surah Al-Fatihah. Berikutnya kata Syekh, wa minha annaha ruqyah. Surah Al-Fatihah juga merupakan ruqyah. Itu bacaan yang bisa kita bacakan kepada orang yang sakit. yang kita berharap semoga dengan sebab itu dia sembuh dari sakit tersebut. Ini surah Al-Fatihah merupakan ruqyah. Idza quri'a biha 'alal mariid syufiya bi'idznillah. Jika surah ini dibacakan kepada seorang yang sakit, disembuhkan bi'idznillah dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kisah yang ma'ruf di sini disebutkan bagaimana adanya sahabat yang menggunakan surah Al-Fatihah ini untuk meruqyah seorang pemimpin kaum yang tersengat ya binatang. Ya, diruqyahnya dengan surah Al-Fatihah dan kemudian sembuh. Begitu ya, jadi bisa menjadi ruqyah. Maka misalkan kita mungkin pas sakit atau keluarga, anak, istri, kita ruqyah bisa dengan langsung dibacakan di tempat yang sakit, ya kan? Bisa dibacakan kepada air, kemudian air itu diminum oleh yang sakit tersebut. Surah Al-Fatihah. Apalagi kalau airnya itu air zam-zam, ya kan, masya Allah, air zam-zam, kita bacakan di situ surah Al-Fatihah, diminumkan kepada yang sakit dan hati kita tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin pada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ya itu menjadi sebab kesembuhan. Nah, jadi sebab kesembuhan itu ada yang sifatnya sebab memang secara apa itu penelitian ilmu kedokteran, dan juga ada sebab yang sifatnya syar'i. Kalau sebab yang itu dari penelitian kedokteran, ya sudah, mereka pakarnya, oh, sakit ini, minum ini, sakit ini, minum ini, itu kan juga sebab. Kadang bisa cepat reaksinya, sembuh, bisa ada yang lama, bisa ada juga apa, kalau takdirkan tidak berpengaruh, sudah dikasih obat ini kok belum kunjung-kunjung sembuh. Dan demikian juga ada sebab obat yang sifatnya apa, syar'i. Sumbernya kita tahu itu dari apa, syariat. Contohnya ini ruqyah dengan membaca surah Al-Fatihah. Juga apa, dari madu, dari apa, zam-zam, dari apa, jintan-jintan. Itu semua sumbernya dari syar'i, dari syariat. Nah, yang dilarang itu bagaimana kita berobat yang sumbernya bukan secara penelitian kedokteran, bukan pula dari syariat, cuma tahayul. Katanya pokoknya ini kalau ini sembuh. Landasannya apa? Pokoknya ini. Begitu. Tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, tidak pula kita ketemu dalilnya dalam Quran maupun hadis. Nah, ini enggak boleh kita masuk ke situ. Itu berarti sebab yang bukan sebagai sebab. Nah, ini hati-hati. Ulama punya kaidah meyakini sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab itu termasuk syirik asghar. Termasuk apa? Syirik asghar. Kalau sesuatu itu perkara memang sebab, diyakini sebagai sebab, ya enggak apa-apa, memang itu sebab gitu. Oh, ini sakit gigi obatnya ini. Ini kita yakini sebagai sebab kesembuhan. Enggak masalah karena memang secara penelitian nyambung gitu. Atau tadi secara syar'i, oh, ini dengan minum ini dengan minum itu, oh, ini dengan diruqyah, itu sebab memang secara syar'i diyakini sebagai sebab, memang begitu. Nah, itu adalah sebab. Sekali lagi yang jadi permasalahan, yang banyak kaum muslimin terjatuh dalam kekeliruan dalam hal ini adalah apa? Bukan sebab secara syar'i, bukan pula secara penelitian, kemudian justru dia yakini sebagai sebab. Nah, itu di situ apa? Merupakan syirik asghar. Syirik asghar. Makanya dalam hadis disebutkan man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menggantung tamimah maka dia telah berbuat syirik. Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Ya, siapa menggantung tamimah dia telah terjatuh dalam syirik. Tamimah, tamimah itu semacam manik-manik yang digantung, kalungkan atau dibuat gelang dengan keyakinan itu bisa menolak dari penyakit ain atau segala mudarat-mudarat yang lain. ya bahasa kita kayak semacam jimat begitu, ada keyakinan cincin misalkan. Kalau sekedar pakai cincin tidak masalah, boleh pakai cincin. Tapi ketika ada keyakinan, ini cincin yang menyebabkan dagangan saya laris, ini cincin yang menjadi sebab saya selamat daripada madarat, nah, ini di situ. Berarti dia meyakini sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab, terjatuh di dalam kesyirikannya di situ. Barakallahu fiikum. Dan ya, kemudian. Kemudian Syekh rahimahullah di sini juga menyinggung beberapa kekeliruan terkait surah Al-Fatihah, penggunaannya maksudnya. Wa qad ibtada'a ba'dun nas al-yawm fi hadhihi as-surah bid'atan. Sebagian manusia hari ini mengada-adakan perkara baru terkait surah Al-Fatihah ini. Ini kan artinya enggak ada tuntunannya tapi dianggap baik oleh mereka. Apa itu? Fasaru yakhtimuna biha ad-du'a. Manusia senantiasa menutup doa-doa itu dengan Al-Fatihah. Doa, selesai doa, Al-Fatihah. Nah, ini kata beliau termasuk perkara yang diada-adakan. Wa yabtadi'una biha al-khutaba. Juga memulai dengan Al-Fatihah ini khutbah-khutbah, ceramah-ceramah. Wa yaqra'unaha 'inda ba'd al-munasabat. Juga dibaca Al-Fatihah ini di pembukaan tadi, pembukaan acara-acara. Pembukaan acara-acara. Wa hadza ghalat, kata beliau. Ini keliru. Kadang-kadang membuka acara, mari kita buka acara ini dengan bacaan Al-Fatihah, Al-Fatihah mesti baca. Nah, ini kata beliau termasuk yang diada-adakan di dalam agama. Jadi tidak ada dalil di dalam sunnah Nabi dan juga praktek sahabat membuka acara-acara atau ceramah tadi dengan membaca surah Al-Fatihah. Li'anna al-ibadat mabnaha 'ala at-tauqif wal ittiba'. Karena yang namanya ibadah landasannya itu adalah dalil Quran dan hadis, dan juga landasannya itu kita ittiba', mengikuti kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu landasan ibadah. Kalau kita ada ketemu dalam Al-Qur'an, dalam hadis, praktek demikian dan demikian, kita kerjakan. Kalau kita tidak ada, menunjukkan berarti memang perkara tersebut bukan perkara yang disyariatkan. Nah, itu pendahuluan dari beliau terkait surah Al-Fatihah. Nah, kemudian di sini beliau mulai dari membahas mengenai basmalah, ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelumnya tentu kita mengetahui merupakan perkara yang disyariatkan kita memulai perkara-perkara penting itu dengan membaca basmalah. Oleh karena itu bahkan apa mau makan disyariatkan bismillah. Keluar dari rumah juga sama, bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wa la quwwata illa billah. Mau wudu, bismillah. Begitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam sebagian riwayat, kullu amrin dibarin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta'. Setiap urusan penting yang tidak dimulai padanya dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perkara tersebut terputus. Itu terputus barokahnya. Terputus apa? Barokahnya. Ini hadis sebagian ulama mendhaifkan, tetapi para ulama mengatakan ma'nahu maqbulun wa ma'mulun bihi. Maknanya itu diterima dan juga diamalkan. Oleh karena itu seperti Nabi Sulaiman, ya kan, ketika menulis risalah kepada siapa? Ya, sebagian mengatakan namanya itu. Itu dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Juga Nabi SAW ketika membuat surat untuk para penguasa di masanya, di masa beliau untuk dakwah, juga dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, maka termasuk di sini bahwa Bismillahirrahmanirrahim merupakan pembuka tiap surah di dalam Al-Quran, kecuali surah At-Taubah. Ya kan? Semua surah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini Syekh rahimahullah menyinggung bahwa di dalam kita membaca Bismillah ini sebelum beraktivitas, ya, termasuk di sini sebelum membaca Al-Quran, ada dua faedah di situ, ya, dua faedah. Beliau contohkan di sini langsung terkait masalah kalau seorang hendak makan kemudian memulai dengan Bismillah, itu seolah-olah dia ketika membaca Bismillah itu ka'annaka taqul la akulu bismi ahadin mutabarrikan bihi wa musta'inan bihi illa Bismillah azza wa jalla. Tidaklah aku ketika makan ini dengan menyebut nama sesuatu pun yang mencari barokah dengannya, satu, yang aku memohon pertolongan dengannya, dua, kecuali dengan nama Allah Azza wa Jalla. Nah, berarti ketika kita memulai sesuatu dengan Bismillah itu, satu, ya, kita apa, bertabarruk dengannya, memohon barokah, mudah-mudahan sesuatu ini yang hendak dikerjakan itu apa, penuh barokah. Kalau kerja, ya, pekerjaan kita penuh barokah. Kalau makan, makanan kita penuh berkah. Jadi segala aktivitas-aktivitas penting tadi kita mulai dengan basmalah. Faedah pertama, bertabarruk dengannya, memohon barokah kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan aktivitas tersebut penuh barokah. Yang kedua, musta'inan bih, artinya kita memohon pertolongan kepada Allah dengan kita membaca Bismillah ini. Sehingga harapannya apa? Aktivitas yang hendak kita kerjakan itu Allah Subhanahu wa taala menolong kita. Kerja, ya Allah tolong kita sehingga dimudahkan urusan-urusannya, ini itu, ini jadi mudah. Makan pun jadi mudah, jangan dikira sudah pernah kan makan tersedak keluar lagi. Padahal cuma makan, tapi kalau Allah tidak berikan taufik dan pertolongan, tersedak, keluar, ada juri nancep juga, jadi repot, padahal cuma makan. Nah, jadi memohon pertolongan kepada Allah, ini dua perkara, faedahnya. Kita memohon barokah dari aktivitas tersebut, mudah-mudahan Allah berikan barokah. Yang kedua, bang, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu faedah kita ketika membaca Bismillah dari di setiap kita memulai suatu aktivitas tadi. Ya, itu Bismillah dengan nama Allah. Allah di situ adalah Ismullah, nama bagi Allah Rabbul Alamin. Allah tadi, nama bagi Allah Rabbul Alamin. La yusamma bihi ghairuhu. Tidak boleh dinamai dengannya selain Allah. Jadi tidak boleh ada selain Allah itu yang dinamai dengan Allah. Wa huwa aslul asma. Allah itu adalah asal dari segala nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tentu mengenal Asmaul Husna, nama-nama Allah. Nah, maka asalnya itu adalah lafzul jalalah ini, Allah. Itu sebagai asalnya. Sebagai yang pokok, sehingga nanti nama-nama yang lain itu tabi'atullah, nama-nama Allah yang lain itu mengikuti nama yang asal ini. Nah, di antara nama Allah yang lain ini Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, ini kan bagian dari apa? Asmaul Husna, Allah memiliki nama Ar-Rahman, Allah memiliki nama Ar-Rahim, yang sering diterjemahkan apa? Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang intinya adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini adalah dua nama, ismani min asma'illah, dua nama dari nama-nama Allah, yadullani ala dzat, bahwa nama ini tentu pertama menunjukkan kepada zat Allah. Ya kan, kalau orang Muhammad itu kan menunjukkan zatnya orang itu apa? Yaitu ada namanya Muhammad, berarti ada orangnya. Maka sama ketika ada di sini kita lewat dari al-asmaul husna Ar-Rahman Ar-Rahim, menunjukkan zat Allah Subhanahu wa taala itu ada. Di sisi lain menunjukkan ala sifatir rahmah, menunjukkan sifat rahmat, sifat kasih sayang, bahwa Allah itu memiliki sifat rahmat, menyayangi. Allah memiliki sifat menyayangi. Jadi ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, dalam hati kita hadirkan bahwa Allah adalah zat yang memiliki rahmat, kasih sayang. Yang membedakan kalau makna dari Ar-Rahman itu Zurrahmatil wasi'ah, zat yang memiliki kasih sayang yang begitu luas, itu dari kandungan nama Ar-Rahman. Nama Ar-Rahman memiliki kandungan makna Zurrahmah al-wasi'ah, zat yang memiliki rahmat kasih sayang yang begitu luas, sehingga sampai kasih sayang Allah itu yang mukmin maupun yang kafir semua dapat. Ya kan? Yang kafir itu tiap hari mengkufuri Allah, tiap hari syirik kepada Allah, masih dapat kasih sayang, masih bisa makan, bisa sehat, punya keluarga dan sebagainya. Sementara Ar-Rahim, Ar-Rahim maknanya al-musilu lirrahmati man yasha'u min ibadihi, yang menyampaikan kasih sayang itu kepada hamba-hambanya yang ia kehendaki. Yang menyampaikan rahmat atau kasih sayang itu kepada hamba-hambanya yang ia kehendaki. Nah, makanya ulama menyebutkan kalau Ar-Rahim itu khusus untuk apa? Kasih sayang Allah bagi hamba-hambanya yang beriman. Bagi hamba-hambanya yang beriman. Yang itu tentunya tidak Allah berikan untuk mereka orang-orang kafir. Nah, itu ya mengenai lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita lanjutkan kembali di pertemuan berikutnya, yaitu di pekan kelima insyaallah, kalau ada pekan kelima atau di pekan pertama. Kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.